السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، لا نبي ولا رسول بعده. وبعد، para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV? Mudah-mudahan Anda dan keluarga dalam kondisi sehat wal afiat. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kita semua taufik untuk istiqamah melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini melanjutkan kajian kitab Syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah, kitab yang disusun oleh Profesor Dr. Abdullah Ibnu Abdul Aziz Al-Jibrin rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan yang lalu, ma'asirul muslimin, sudah kita bacakan beberapa poin tentang asyirkul asgar fil aqwal, sirik kecil di dalam ucapan. Yang pertama contohnya adalah bersumpah dengan selain nama Allah. Dan yang kedua yang kemarin kita bahas adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan salah satu makhluknya di dalam satu perkara. Ya, dalam satu perkara dalam bentuk menggunakan lafaz waw ataf. Kita mengatakan misalnya, kalaulah bukan karena Allah dan karena dirimu, aku hanya berharap kepada Allah dan kepada dirimu. Apa-apa yang Allah kehendaki dan yang kamu kehendaki. Lapas-lapas seperti itu tidak diperbolehkan dalam agama. Tetapi lapas yang hendaknya kita gunakan adalah misalnya, ini semua terjadi semata-mata karena kehendak Allah. Itu bagus. Kalau bukan karena Allah, tentunya kita tidak bisa melakukan ini. Itu lapas yang seharusnya. Tapi kalaupun kita harus menyebutkan manusia di dalamnya, kita mengatakan ini semua terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian engkau, wahai fulan. Kata sambungnya bukan dan, tetapi kemudian. Kalaulah bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian karena engkau ya fulan, tentunya kita akan kesulitan mengerjakan tugas ini. Itu terdengar sederhana. Tetapi begitulah syariat menjaga sisi tauhid, sisi akidah manusia, agar jangan sampai mereka terjatuh ke dalam penyimpangan di dalam permasalahan akidah. Oleh karenanya kita mendapatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu ketika didatangi oleh sahabatnya, kemudian sahabat ini berkata, "Masya Allah wa syi'ta." Apa-apa yang Misalnya dalam kitab Al-Furu' dikatakan, wa idhafatul matari ila an-naw'i duna Allahi kufrun ijma'an. Menisbatkan hujan kepada bintang tanpa menisbatkannya sama sekali kepada Allah adalah kekafiran menurut kesepakatan para ulama. Dan kalau kita lihat jenisnya, tentunya kita katakan ini syirkun fi ar-rububiyyah. Menyekutukan Allah di dalam perbuatannya. Jadi Allah memiliki perbuatan, mencipta, merajai, dan mengatur. Salah satu yang diatur oleh Allah adalah turunnya hujan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Begitupun di antara bentuk syirik dalam jenis ini adalah an yad'uwan najma an yanzilal ghaitha. Sebagian orang berdoa kepada bintang agar turun hujan. Fahadha syirkun akbarun fir rububiyyah wal uluhiyah. Kalau jenis yang kedua ini, syirik dua sekaligus. Dalam rububiyah, jelas itu kesyirikan. Dan dalam uluhiyah, dalam masalah ibadah, itu pun jelas adalah penyimpangan. Berdoa kepada selain Allah, penyimpangan. Dan meyakini ada selain Allah yang mengatur hujan, itu pun adalah penyimpangan akidah. Jelas para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Begitupun di antara yang menukil ijma adalah Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Umm ya, juz 1 halaman 252. Lalu begitupun At-Tamhid Ibnu Abdul Bar ya. Lalu Syarah Sahih Muslim yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Begitupun kitab Al-Azkar lin-Nawawi halaman 308. Tambihul Ghafilin, Mughni Muhtaj, Al-Fatawa Al-Kubra, Lataiful Ma'arif, dan kitab-kitab yang lain yang ditulis oleh para ulama yang di dalamnya terdapat penjelasan bahwa menisbatkan turunnya hujan semata-mata karena bintang adalah kekafiran yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Kemudian jenis yang kedua, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. An yunsaba al-mataru ila an-naw'i mu'takidan anna Allah ja'ala hadha an-najma sababan fi nuzuli hadha al-ghaythi. Menisbatkan turunnya hujan kepada bintang dengan keyakinan bahwa Allah Ta'ala telah menjadikan bintang ini sebagai sebab turunnya hujan. Jadi kalau kita tanya, kenapa Anda, siapa yang menurunkan hujan? Maka dia akan katakan, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu apa fungsi dari bintang itu? Bintang itu adalah pertanda. Jadi Allah jadikan sebab. Jadi Allah jadikan sebab turunnya hujan adalah bintang. Maka jenis ini, kata beliau, minasyirkil asgari. Ya, ini dimasukkan ke dalam kategori syirkul asgar. Dijelaskan di sini, ba'dul ulama yusammi hadha syirka bikufrin ni'mah. Dan sebagian ulama menamakan jenis syirik ini dengan istilah kufrun ni'mah. Itu istilah sebagian ulama. Li'annahu nasaba inna. Li'annahu nasaba in'amallahi ta'ala bil-ghaythi ila najmi. Karena dia menisbatkan kenikmatan yang Allah berikan berupa hujan kepada bintang. Wa ja'alahu sababan dhalika. Dan dia jadikan bintang itu sebab. Ma'annallaha lam yaja'alhu sababan. Padahal Allah tidak pernah menjadikan bintang sebagai sebab. Ini bisa kita dapatkan penjelasannya dalam kitab Syarah Sahih Muslim, begitupun dalam kitab Al-Furu', begitupun dalam kitab Lataiful Ma'arif, dan lain sebagainya. Jadi, kalau seseorang menisbatkan turunnya hujan kepada bintang dari sisi sebab, dan Allah yang menjadikan sebab itu, maka ini syirik kecil. Pelanggarannya adalah dia telah menjadikan sesuatu yang bukan sebab. Allah tidak pernah menjadikan bintang sebab turunnya hujan, tapi dia jadikan sebab. Maka kita katakan ini adalah asyirkul asghar. Allah Ta'ala lam yaj'al syai'an minan nujumi sababan fi nuzulil matar atau fi nuzulil amtar. Allah Ta'ala tidak pernah menjadikan bintang sebagai sebab turunnya hujan. Wala silata lin nujum binuzuliha, dan tidak ada hubungan sama sekali turunnya hujan dengan bintang. Wa innama ajrallahu al-adata binuzuli ba'dil amtari fi waqti ba'din nujum. Walaupun terkadang Allah memiliki kehendak di alam semesta di mana Allah menurunkan hujan berbarengan dengan munculnya bintang tertentu, tapi bukan berarti ada kaitan di antara mereka, tidak. Jelas para pemirsa Niaga TV. Kemudian penulis rahimahullahu taala berkata, wa qad waradat adillatun katsiratun tadullu ala tahrimil istisqa'i bil anwa'. Telah datang, telah ada, ya, atau telah apa namanya, telah pasti, ya, datangnya dalil-dalil yang menunjukkan tentang haramnya al-istisqa'u bil-anwa', meminta hujan. Dari sahabat Ibnu Abbas berkata, mutiran nasu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia diturunkan hujan kepada manusia di zaman Nabi. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, asbaha minan nasi syakir wa minhum kafir. Ada di antara manusia yang pagi hari dia bersyukur, tetapi ada juga yang kafir. Qalu, mereka berkata, hadhihi rahmatullah. Ini adalah rahmat dari Allah. Tetapi sebagian mengatakan, laqad sadaqa nau'u kadha wa kadha. Berarti sudah benar ya bintang ini dan bintang itu. Pantas saja bintang itu muncul. Makanya hari ini turun hujan. Jadi Nabi katakan, sebagian di antara kalian ada yang di pagi hari ini syakiran. Tapi ada yang di pagi hari ini kafiran. Menjadi kafir. Adapun yang bersyukur adalah mereka yang mengatakan, hadihi rahmatullah. Ini rahmat dari Allah. Adapun yang kafir, yaitu mereka yang mengatakan, telah benar bintang ini dan bintang itu. Maka turunlah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Waqi'ah ayat 75, فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِئِ النُّجُمِ. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan tempat-tempat bintang. Ya, lalu sampai di firmannya, وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kalian rizki, tetapi kalian mendustakannya. Makna ayat ini adalah, أَنَّكُمْ تَجْعَلُونَ شُكْرَ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ بِهِ عَلَيْكُمْ مِنَ الْغَيْثِ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ بِذَلِكَ. Yaitu kalian jadikan bentuk syukur kalian kepada Allah atas apa yang Allah berikan kepada kalian dengan cara mendustai nikmat tersebut. Jadi harusnya bersyukur. Malah bentuk syukur mereka dengan mendustakan nikmat tersebut. Bagaimana bentuk pendustaannya? وَذَلِكَ بِنِسْبَةِ إِنْزَالِ الْغَيْثِ إِلَى غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى. Yaitu dalam bentuk menisbatkan turunnya hujan kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Ini harus diperhatikan. Ya. Kadang di kita pun ada tradisi-tradisi seperti ini. Kalau hari panas, lalu turun hujan. Orang bilang sebagian, ini hujan orang yang meninggal. Tidak ada kaitan. Tidak ada kaitan orang meninggal dengan turun hujan. Ini sama dengan kejadian di zaman Nabi dulu. Nabi mendapatkan musibah, anaknya yang bernama Ibrahim wafat. Ibrahim. Berbarengan dengan wafatnya Ibrahim terjadi gerhana. Maka orang-orang berkata, ini gerhana tidak terjadi kecuali karena wafatnya Ibrahim. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah." Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda-tanda kekuasaan Allah. La yankashifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Tidak terjadi gerhana dikarenakan wafatnya seseorang atau karena lahirnya seseorang. Apabila kalian melihat gerhana itu terjadi, fafza'u ila shalah. Bersegeralah kalian salat, berzikir, bersedekah. Ini harus kita pegang sebagai satu keyakinan bahwa turunnya hujan, terjadinya gerhana dan lain sebagainya itu semata-mata terjadi dengan kehendak Allah tabaraka wa taala. Dalil yang kedua dari haramnya kita menisbatkan hujan kepada bintang adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari Zaid ibn Khalid Al-Juhani radhiyallahu taala anhu qala. Apa kata beliau? Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salata subhi bil Hudaybiyati fi ithri sama'in kanat minal lail. Nabi salat bersama kami di satu tempat yang Nabi salat subuh bersama kami di satu tempat yang bernama Hudaybiyah. Dan saat itu masih ada bekas-bekas hujan yang turun tadi malam. Falamman sarafa tatkala selesai salat aqbala 'alan nas. Nabi menghadapkan dirinya ke hadapan manusia faqala. Hal tadruna madza qala rabbukum? Wahai manusia, kata Nabi, tahukah kalian apa yang difirmankan oleh Rabb kalian, oleh Allah? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Nabi berkata, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Ada di antara hambaku itu yang memasuki waktu pagi dalam kondisi mukmin, tapi ada juga yang dalam kondisi kafir. Fa amma man qal. Adapun orang-orang yang berkata, mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, fadhalika mu'minun bi wa kafirun bil kawakib. Adapun orang-orang yang berkata, kita mendapatkan hujan dengan karunia dari Allah dan dengan rahmat dari Allah, maka mereka adalah orang yang beriman kepada aku, kata Allah, dan mereka ingkar kepada bintang-bintang. Wa amma man qala mutirna binau'in kadza wa kadza. Adapun yang berkata, kami mendapatkan hujan dikarenakan bintang ini dan bintang itu, fadhalika kafirun bi, yang begitu kafir kepadaku, wa mu'minun bil kawakibi, dan dia beriman kepada bintang-bintang. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, ini saya rasa jelas. Dan masih ada dalil yang lain, misalnya dalil riwayat Imam Muslim dari Abi Malik Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala an. Secara marfu disebutkan, arbaun min ummati min amril jahiliyati la yatrukunahunna. Ada empat perkara yang ada di umatku. Ini termasuk perkara jahiliyah yang tidak mereka tinggalkan. Apa itu empat perkara jahiliyah yang tidak ditinggalkan oleh umat Nabi Muhammad? Yang pertama, al-fakhru fil ahsab. Berbangga-bangga dengan garis keturunan. Wal ta'nu fil ansab, mencela nasab, mencela orang tua. wal istisqa'u bin nujum, meminta hujan dengan bintang atau menisbatkannya kepada bintang, wan niyahah. Apa itu niyahah? Meratapi kematian. Ya, dengan cara menjerit-jerit, memukul-mukul wajah, merobek-robek kantong, itu niyahah. Itu perkara yang dilarang karena itu termasuk perkara jahiliyah. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Ada sebagian orang berkata seperti ini. Mutirna binau'in kada wa kada. Ya. Kita diberikan hujan dengan munculnya bintang ini dan bintang itu. Maksud mereka mengucapkan kalimat itu adalah Allah menurunkan hujan berbarengan dengan bintang itu. Jadi seorang mengatakan mutirna binau'in kada wa kada. Ini hujan turun dengan munculnya bintang itu. Ini hujan turun dengan munculnya bintang itu. Maksud dia bukan menisbatkan hujan kepada bintang, tapi sekedar mengabarkan bahwa berbarengan dengan munculnya bintang itu turun hujan. Apa hukum ucapan ini? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang makruh, ada yang bilang mubah, ada yang bilang haram. Ada yang bilang ya boleh-boleh saja mengucapkan kalimat itu. Pendapat yang kedua mengatakan tidak boleh, makruh. Yang lain mengatakan haram. Panjang penjelasan beliau, tetapi pendapat yang paling kuat kata beliau, wal qawlu bittahrimi qawlun qawiyun. Pendapat yang mengatakan bahwa ucapan itu haram adalah ucapan pendapat yang kuat. Alasannya, annahu qad ja'al hadisul qudsi mutlaqan bi'aibi qaili hadzal lafz. Karena sudah datang hadis qudsi secara mutlak mencela ucapan tersebut. Ya. Wa bi'tibari qawlihim kufran billah wa imanan bil kawakib. Bahkan dalam hadis disebutkan ucapan itu adalah bentuk keimanan kepada bintang dan kekufuran kepada Allah. Dan syariat tidak membeda-bedakannya. Alasan yang kedua, anna hadzal qawla dhari'atun ila alwuqu'i fil i'tiqad asyriki. Ucapan itu bisa menjadi sarana, jembatan, wasilah ya, yang mengantarkan kepada kesyirikan dalam keyakinan. Oleh karenanya ditinggalkan ucapan seperti itu. Yang ketiga, annahu lafzun muhimun li'tiqadin fasid. Itu adalah ucapan yang memberikan kesan keyakinan yang rusak. Yang keempat, anna fihi istibdalan di lafzil mandubi ilaihi. Ketika seseorang mengatakan turun hujan ya berbarengan dengan bintang itu, maka dia telah mengganti lapas yang seharusnya dia ucapkan. Apa lapas yang seharusnya dia ucapkan? Mutirna bifadlillahi wa birahmatihi. Harusnya begitu. Seorang muslim ketika turun hujan, seharusnya yang dia ucapkan adalah apa? Mutirna bifadlillahi wa birahmatihi. Kita diberikan hujan dengan rahmat dan kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai penutup, beliau berkata, hada wa hunaka amthilatun ukhra kathiratun lisyirkil asgar. Sebenarnya masih banyak contoh yang lain daripada syirkul asgar. Taraktuha khasyiatal italah. Aku tinggalkan, aku khawatir buku ini terlalu panjang. Wa min dzalika, misalnya contohnya ya, tidak dibahas oleh beliau tapi hanya contoh saja, menamakan seseorang dengan nama-nama yang tidak pantas kecuali hanya untuk Allah. Misalnya menamakan orang dengan Malikul Muluk, rajanya para raja, itu tidak boleh. Raja di raja. Atau menamakan seseorang, menggelari seseorang dengan Qadil Qudah. Qadil Qudah, apa artinya Qadil Qudah? Hakimnya para hakim, itu pun tidak boleh. Atau menamakan dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya menamakan anak dengan Ar-Rahman, misalnya. Ya. Atau menamakan anak dengan sesuatu yang dinisbatkan kepada selain Allah. Abdul Zahra, Abdul Hasan, Abdul Husain misalnya. Itu tidak diperbolehkan. Atau Abdul Rasul.

Yang saya tanyakan, lebih baik mana uang itu dipakai menghajikan nenek atau dimasukkan jariah masjid? Allah alam bisawab ya, ini penjelasannya panjang ya, harus dipahami bahwa di dalam Islam peninggalan seseorang itu kita sebut dengan harta warisan. Ya, harta warisan. Dan harta warisan tidak boleh diwasiatkan lebih dari sepertiga. Nabi berkata dalam hadisnya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya seandainya engkau meninggalkan anak keturunanmu dalam kondisi berkecukupan, itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam kondisi kesusahan yang menjadikan mereka meminta-minta kepada manusia. Oleh karenanya, ini harus diperjelas dulu duduk permasalahannya. Ya, harus diperjelas, tidak bisa dengan jawaban yang singkat. Ya, karena tadi masih ada hibahlah ke cucu dan lain sebagainya. Dan hukum asalnya nanti ada pembahasan, apakah cucu mendapatkan bagian sedangkan masih ada anak laki-laki, itu pun jadi pembahasan. Artinya ini permasalahan yang tidak sederhana, oleh karenanya ya harus dibahas secara terperinci. Ya tidak bisa sekali lewat saja membahas masalah tersebut. Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Indra di Sumatera Utara. Bagaimana tentang seseorang menikah lain agama? Yang laki-laki Katolik, perempuan Islam, bagaimana? Allah alam bissawab, tidak ada perdebatan di kalangan para ulama bahwa hal itu adalah haram. Bahwa hal itu adalah terlarang. Ya. Kalau seorang laki-laki muslim menikahi wanita Nasrani atau Yahudi, ada perdebatan, kuat perdebatan di kalangan para ulama. Imam Syafi'i membolehkan tapi dengan syarat yang ketat. Ya, ahli kitabnya harus yang belum menyimpang dan lain sebagainya. Tetapi kalau yang terjadi adalah perempuannya yang muslim, kategori perzinahan, tidak sah pernikahannya, ya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, ya. Jadi kalau wanita muslimah menikah dengan laki-laki yang non muslim, Nasrani, Yahudi misalnya, itu dilarang. Para ulama tidak berbeda pendapat, itu dilarang, itu haram, pernikahan mereka tidak sah. Ya, pernikahan mereka tidak sah. Ya, kalau dipaksakan ya jatuhnya zina karena tidak sah pernikahannya. Ya. Alasannya karena memang seorang wanita itu adalah dipimpin oleh seorang laki-laki. Ya, dan itu tidak dibenarkan seorang muslimah berada di bawah kepemimpinan suami yang tidak beriman kepada Allah. Akad nikahnya tidak sah, pernikahannya tidak sah. Dan dianggap telah melakukan apa, na'udzubillah, perzinahan. Lain cerita kalau laki-lakinya muslim, tapi wanitanya non-muslim, Nasrani, ahli kitab misalnya. Itu terjadi perdebatan di kalangan para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Sebagian mengatakan boleh. Ya. Walaupun itu terjadi perdebatan. Dan di Indonesia di kantor urusan agama itu tidak dilegalkan. Oleh karenanya kita sebagai umat Islam, khususnya orang-orang yang berilmu, tidak boleh diam dengan propaganda sesat yang dilakukan oleh orang-orang yang menyimpang, yang ingin mengkampanyekan, ingin mempropagandakan pernikahan beda agama. Itu harus dilawan. Ya, para ulama dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia Pusat, begitupun di daerah, para dai, jangan diam. Harus disuarakan kebenaran. Agar umat ini paham Ini kan ada yang viral ya di Semarang atau di mana itu. Seorang wanita muslimah menikah di gereja dengan seorang laki-laki yang Kristen atau apa agamanya, itu tidak boleh. Ya ini sebenarnya hal yang sudah dimaklumi, tetapi ada orang-orang yang sesat, orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang jahil, mereka ingin apa namanya menerjang sesuatu yang sudah disepakati oleh para ulama. Jadi kita jangan diam, ya unsur umat Islam hendaknya jangan diam dan harus memiliki sikap yang keras, yang tegas terkait dengan fenomena tersebut. Agar jangan sampai saudara-saudara kita yang awam, ya yang tidak memiliki ilmu agama yang kuat, mereka tertipu. Ya jangan sampai mereka tertipu. Allah alam bissawab. Ada pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah, ada seseorang kepala keluarga sakit, maaf, yang menahun seperti stroke. Bagaimana kalau tidak bisa memberikan nafkah? Jadi bagaimana hukumnya? Oh ya, bersabar ya. Karena ketika dia sehat, dia memberikan nafkahnya untuk istrinya. Tetapi qadarullah masya'a fa'al, Allah takdirkan dia sakit ya. Seorang istri yang salihah, yang baik, akan menerima kondisi suaminya tersebut. Dia mengurus suaminya, ya dia ikhlas, apa namanya, berbakti kepada suaminya, bersabar dengan kondisi tersebut ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan dia kelapangan, memberikan dia kemudahan. Dan tentunya seorang wanita yang baik, yang salihah, tidak mungkin meninggalkan. Ya, dia senang dengan suaminya dalam kondisi suaminya berlapang, lalu meninggalkan suaminya dalam kondisi sulit. Ini termasuk akhlak yang buruk, ya akhlak yang tercela. Ya, tetapi yang seharusnya dilakukan oleh seorang istri adalah bersabar dengan kondisi suami. Dan dia pun tidak berkehendak dia kondisi seperti itu. Tetapi begitulah ujian datang kepada dia, dia diuji dengan sakit. Maka hendaknya bersabar dan berusaha untuk berobat dan lain sebagainya. Allah alam bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah boleh puasa Senin Kemis dimulai di hari Kamis? Silahkan, artinya Seninnya tidak puasa tapi Kamisnya puasa, silahkan, tidak masalah. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana tata cara kita bertakbir naik ke rokaat kedua dan keempat? Apakah takbir dahulu atau takbir bersamaan dengan duduk istirahat sebentar ketika kita mau naik ke rokaat keempat? Atau kemudian kita mau bangkit ke rokaat kedua, ketiga, keempat, apakah kita dianjurkan bertumpu pada lutut? Atau tangan kita yang bertumpu pada lantai? Allah alam bisawab. Yang pertama, para ulama mengatakan tidak masalah seseorang takbir ketika dia sebelum duduk istirahat. Duduk istirahat itu adalah duduk sejenak sebelum dia berdiri. Dan itu dilakukan di rokaat-rokaat yang ganjil. Rokaat pertama dan rokaat ketiga kalau sholat zuhur, asar, dan isya. Itu ada namanya duduk istirahat sejenak. Ya, maka kalau kita ingin bertakbir sebelum duduk istirahat, maka silahkan. Jadi kita pas bangkit dari sujud, Allahu Akbar, lalu kita duduk istirahat. Maka otomatis ketika berdiri, kita tidak perlu lagi mengucapkan takbir. Itu yang pertama. Yang kedua, kata para ulama, boleh juga dia takbir setelah dia, apa namanya, menjelang berdiri. Itu diperbolehkan, tidak masalah. Dan takbir, intiqal, takbir yang menandai perubahan gerak, menurut pendapat yang kuat itu sifatnya sunnah. Ya bukan wajib. Yang wajib itu adalah takbiratul ihram. Allah alam bisawab. Adapun ketika berdiri apakah bertumpu kepada lutut atau tangan, dalam riwayat dikatakan bahwa Nabi apabila berdiri dari sujud, beliau bertumpu mendahulukan tangannya sebelum lututnya. Artinya tangannya dulu diangkat, baru lututnya naik. Allah alam bisawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau kita ada keluarga, sedangkan saya tipe orang yang kurang suka berkomentar di sosmed, tipe orang yang langsung ngomong sama orang tersebut. Apakah harus kita selalu untuk komen di grup untuk menunjukkan perhatian kita terhadap keluarga kita, sedangkan kalau tidak komen di grup tersebut sepertinya dianggap kita kurang perhatian sama keluarga. Ya sekedar komen, sekedar kita memberikan doa, mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang baik untuk kita semua, mudah-mudahan Allah sehatkan kita di bulan suci Ramadan ini. Sekedar kita menunjukkan apa namanya bahwa kita ada di dalam grup itu, saya rasa bagus. Kita niatkan untuk menyambung tali silaturahmi. Allah alam bissawab. Ada Pak Saifullah di Bandar Lampung. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Saifullah. Ya. Ini Pak Ustaz, maaf di luar tema ini Pak Ustaz. Mau bertanya nih Pak Ustaz tentang sholat nih Pak Ustaz. Kalau kita ikut sholat berjamaah, ini ada imam sholat sendirian, ada seorang yang sholat sendirian. Terus kita mau ikut berjamaah, ikut jadi makmumnya. Baik. Mohon menepuk menepuk tangan ke pundaknya itu hukumnya wajib atau sunnah itu Pak Ustaz? Baik, itu saja Pak. Itu saja Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya, para pemirsa Niaga TV, menepuk pundak itu dilakukan hanya ketika ada kemungkinan si imam tidak tahu bahwa kita bermakmum. Tapi kalau seandainya si imam tahu kita bermakmum dengan cara kita mendekat kepada dia, dengan syarat tidak lebih maju posisi berdirinya dari dia, maka tidak perlu menepuk. Jadi menepuk itu kondisional, sesuai dengan keperluan. Kalau dirasa perlu sebagai pemberitahuan, agar si imam misalnya menjaharkan bacaannya, atau menjaharkan takbirnya agar kita bisa mengikuti, silahkan. Tapi kalau dipikir dengan kita sekedar berdiri di samping dia sudah paham, maka tidak perlu lagi menepuk. Ya, menepuk. Ya, tinggal nantikan pembahasannya itu wajib atau sunnah. Ya. Nanti kembali kepada hukum sholat berjamaah itu sendiri. Ya, karena dalam kaidahnya dikatakan ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Satu perkara yang mubah yang dengannya tidak sempurna sesuatu yang wajib, maka yang mubah itu menjadi wajib. Begitupun sebaliknya, sesuatu yang mubah yang dengannya tidak akan terlaksana sesuatu yang sunnah, maka yang mubah itu menjadi sunnah. Ya. Jadi wasilah itu mengambil hukum goyah. Al-wasailu ta'khudu ahkam. Apa kata para ulama? Wasilah itu mengambil hukum tujuan. Menepuk itu wasilah agar dia tahu bahwa kita ingin sholat berjamaah. Maka hukum menepuk mengambil hukum tujuan. Apa tujuan menepuk? Berjamaah. Apa hukum berjamaah? Nah itu pembahasannya. Ada yang mengatakan fardu kifayah, ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Khilaf di kalangan para ulama. Yang pasti menepuk itu sifatnya hanya bentuk pemberitahuan saja dan tidak menjadi syarat sah atau tidaknya sholat berjamaah. Allah alam bissawab. Ada pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hamba Allah di Kalimantan, sebagian orang percaya menikah di bulan Syura akan mendapatkan malapetaka. Apakah keyakinan ini menyimpang? Iya, menyimpang. Tidak sesuai dengan akidah Islam. Ya, dalam Islam, la adwa wa la sofaro. Ya, tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya, kata Nabi. Dan tidak ada bulan sial dalam Islam, sofaro. Tidak ada bulan safar, bulan sial. Ya, semua bulan itu baik. Dalam hadis Nabi Muhammad bersabda, Allah Ta'ala berfirman, yu'zini ibnu Adam, ya yu'zini ibnu Adam. Anak Adam menyakitiku, kata Allah, ya subudahra. Mereka mencela waktu, mereka mencela masa. Wa ana dahru, padahal akulah masa. Uqallibul layla wan nahar. Akulah. Mohon maaf pemirsa Niaga TV, akulah yang mempergilirkan siang dan malam. Akulah yang mempergantikan siang dan malam. Jadi tidak ada dalam Islam istilah hari yang sial, hari yang buruk. hari yang mendatangkan malapetaka, tidak. Semua hari adalah baik. Jangan kita mencela hari, karena hari adalah makhluk Allah, bulan adalah makhluk Allah. Ketika kita mencelanya, sama saja kita mencela Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bissawab. Sepertinya pertanyaannya sudah habis para pemirsa nih. Masih ada. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi, dari Ummu Diva di Kalimantan Barat. Apa hukum makan daging landak? Apa hukum makan daging landak? Allah alam bissawab ya, saya ragu ya. Tapi bisa saja masuk kepada hukum apa namanya? Sesuatu yang menjijikkan. Ya. Apa Allah katakan, wa harrama 'alaikumul khaba'ith, Allah mengharamkan atas kalian sesuatu yang keji, sesuatu yang kotor ya, sesuatu yang tidak baik ya. Walaupun ini butuh penjelasan para ulama, apa hukum memakan landak, saya ragu ya, tetapi kita khawatir itu masuk ke dalam kategori khaba'ith. Allah alam bissawab, sesuatu yang keji. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Ada yang mengatakan bulan Sya'ban merupakan bulan leluhur, maka berziarahlah ke makam orang-orang soleh. Apakah ada dalilnya? Juga melakukan nyadran, yaitu sedekah bumi pada hari Jumat sampai menjelang Ramadan. Tidak ada ya. Sya'ban tidak disebut bulan leluhur. Dari mana Sya'ban bulan leluhur? Ya, Sya'ban itu kalau dari sisi bahasa itu dari kata syi'ab atau sya'ab. Syi'ab itu artinya dua jalan di antara dua bukit yang besar. Jadi ada bukit besar, ya, ada syi'ab, ada jalan di tengah-tengahnya, itu Sya'ban. Jadi bukit besar itu adalah Rajab dan Ramadan. Dan di tengahnya ada Sya'ban. Maka dikatakan sebagai Sya'ban, syi'ab. Ya, bukan bulan leluhur. Tidak ada istilah Sya'ban bulan leluhur. Tapi Sya'ban kalau kata Nabi, fihi turfa'u a'malul ibad ila rabbil alamin. Di bulan itu diangkat amal ibadah manusia kepada Allah. Itu Sya'ban. Tapi kalau Sya'ban bulan leluhur, kita tidak mendapatkan penjelasan dalam agama. Allah alam bissawab. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari siapa, di mana Ibu? Saya Ibu Nur dari Kepri. Baik, silakan Ibu. Mau nanya, kalau kita berdoa antara azan dan qomat, mana yang didahulukan? Sholat sunat ataupun berdoa dulu? Itu saja Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Allah alam bissawab ya, tentunya yang diutamakan adalah yang sunnah mu'akkadah. Yang sunnah mu'akkadah adalah sholat qobliyah, khususnya qobliyah zuhur, qobliyah subuh, itu diutamakan dibandingkan berdoa. Kalau ada waktu yang tersisa, barulah kita gunakan untuk berdoa. Ya, karena sholat qobliyah itu lebih diutamakan dibandingkan berdoa. Dan kalau kita doa, kita gak bisa sholat. Tapi kalau kita sholat, kita bisa berdoa. Misalnya saat sujud atau saat apa namanya, saat sebelum salam, kita masih bisa berdoa. Tapi kalau kita doa, nggak bisa kita sholat. Maka lebih baik prioritaskan sholat. Allah alam bissawab. Ada penelpon yang masuk? Ya, mau nanya Ustaz. Iya, Bapak. Mungkin di luar tema apa gimana dia. Baik. Ini pertanyaannya. Kalau kita setelah berhubungan badan dengan istri, sebelum mandi wajib, itu hukumnya apa ya? Kalau kita bercukur rambut, memangkas rambut, sebelum kita mandi wajib, setelah berhubungan badan dengan istri. Itu saja, Bapak? Ya, itu saja, Ustaz. Baik. Terima kasih, Ustaz. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allah yang saya tahu tidak ada larangan, Bapak. Tidak ada larangan seseorang dalam kondisi junub dia memotong rambut atau memotong kuku, itu tidak ada larangan. Jadi syariat tidak memiliki batasan, tidak menentukan batasan berupa larangan di dalam permasalahan tersebut. ya tidak ada larangan sama sekali. Ya yang saya tahu dari dalil-dalil syar'i, ya kalau dari logika mungkin sebagian orang menggunakan logika. Dia katakan jangan motong rambut. Kalau motong rambut artinya ada bagian tubuh kita yang belum bersih. Ya, ada bagian tubuh yang belum bersih. Mungkin logikanya seperti itu. Tetapi tentunya agama dasarnya adalah dalil. Kita tidak bisa mengatakan boleh atau tidak boleh kecuali berdasarkan apa-apa yang disyariatkan oleh Allah dan apa-apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan kita tidak mendapatkan dalil larangan. Dan hukum asal segala sesuatu mubah selama tidak ada dalil yang melarangnya. Ya. Allah alam bissawab. Apa hukumnya makan ikan yang ada dalam perut ikan? Allah alam bissawab ya, halal tidak masalah. Karena seandainya pun kita anggap itu bangkai, bangkai ikan itu halal. Ya. Jadi seandainya pun kita anggap yang di dalam perut ikan itu adalah bangkai, ya, selama dia masih layak dimakan, ya dimakan. Karena bangkai ikan adalah halal. Berdasarkan hadis Nabi, uhillat lana maitatan. Telah dihalalkan untuk kami dua jenis bangkai. Yang pertama adalah as-samak, bangkai ikan. Dan yang kedua al-jarad, bangkai belalang. Allah alam bisab. Ada Ibu Nur di Kepri. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silahkan Ibu. Saya ini ulang lagi. Semuanya ya. Kita yuk. Itu. Mohon maaf Ibu. Suara diulang lagi Bu, saya belum jelas. Assalamualaikum. Diulang Ibu pertanyaannya. Saya mau nanya, kalau kita sujud itu boleh tak pakai bahasa Indonesia? Doanya pakai bahasa Indonesia. Iya, waktu sujud. Baik. Allah alam bisawab ya, para ulama berbeda pendapat, tetapi yang lebih selamat itu menggunakan bahasa Arab, khurujan minal khilaf, untuk menghindari khilaf di kalangan para ulama. Kalau doa-doa yang sifatnya ma'thur, artinya sudah dicontohkan oleh Nabi, tentunya tidak bisa diganti. Misalnya Subhanallah Rabbiyal A'la tidak bisa diganti dengan bahasa Indonesia. Ya, adapun doa selain doa sujud, ya para ulama berbeda pendapat. Tetapi pendapat yang paling kuat dihindari, ya lebih baik dihindari dan kita berdoa dengan doa-doa yang memang ada di Quran atau di hadis, misalnya doa Rabbi habli minas solihin, Rabbi jalni mukimas solah, atau yang ada di hadis misalnya apa banyak doa dalam hadis, misalnya doa Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, atau doa yang lain. Ya Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Banyak sekali doa-doa. Itu yang lebih utama. Ya, dan kita sebaiknya menghindari berbahasa Indonesia, ya. Tapi kalau di luar salat ya silahkan. Bebas kita mau pakai bahasa apapun, boleh. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sholat tahajud ketinggalan dan mengqadanya di siang hari, genap apakah benar? Harus genap? Iya, harus genap. Ya bahwa Nabi, beliau biasa 11 rakaat di waktu malam. Kalau beliau tidak sempat melakukannya, beliau qada di waktu duha menjadi 12. Allah alam bissawab. Halo, assalamualaikum. Halo. Saya mau tanya, halo Ibu, TV-nya dikecilkan dulu volumenya, volume TV-nya dikecilkan sehingga suaranya tidak masuk ke telepon. Sudah. Baik, silahkan. Oke, sebentar lagi pun. Baik. Sepertinya ada gangguan ya, tidak jelas. Baik. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Ada seorang sahabat yang pergi mengikuti jamaah yang berdakwah selama 40 hari, sedangkan dia sudah berkeluarga dan dia pun yang kita ketahui tidak punya pekerjaan. Bagaimana ini, Ustaz? Tentunya tidak boleh ya, tidak boleh kita melalaikan kewajiban kita Ya, tidak boleh kita melalaikan kewajiban kita memberikan nafkah. Ya, tidak boleh seseorang misalnya pergi berdakwah 40 hari lalu dia lalaikan kewajiban dia memberikan nafkah untuk anak istrinya. Tidak boleh seperti itu. Jangankan untuk berdakwah, untuk haji saja. Kalau kita kaji nanti masalah haji, insya Allah kita kaji. Itu yang dimaksud dengan istita'ah. Artinya Allah berfirman, man istata'a ilaihi sabila. Istita'ah di situ bukan hanya dalam pengertian sanggup secara fisik, tetapi sanggup secara materi. Dan pengertian materi bukan terbatas ongkos pulang pergi dan makan di sana, tetapi nafkah untuk orang-orang yang berada di bawah pertanggungan dia. Oleh karenanya kalau kita membahas masalah fikih tentang istita'ah, istita'ah itu luas. Dia harus mampu memiliki ongkos, dia harus punya uang untuk makan dan minum di sana, dan dia harus punya kelebihan harta untuk menafkahi anak istrinya selama dia berangkat. Itu namanya istita'ah. Kalau tidak ada seperti itu, dia tidak wajib haji. Padahal haji rukun Islam. Apalagi tadi dakwah. Ya, apalagi dakwah. Allah alam bisawab. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Putus ya. Baik. Ustaz, saya ingin bertanya, kalau kita akan salam dari salat berjamaah, kita sebagai makmum, apakah kita sisakan imam? Kita selesaikan imam salam kanan-kiri terlebih dahulu, atau kita bisa langsung salam ketika salam imam ke kanan? Iya, ketika imam sudah salam ke kanan, kita sudah boleh salam. Karena salam yang pertama itulah salam yang wajib. Adapun salam yang kedua, menurut pendapat yang paling kuat, sunnah. Allah alam bisa. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan, Bapak. Itu kalau kita bersolat jamaah itu apa ada dalilnya sebelum imam memulai itu terus kita beristighfar. Sebelum imam takbiratul ihram kita diperintahkan istighfar. Diperintahkan? Enggak, maksud saya pertanyaan Bapak seperti itu. Ya, itu misalnya sebelum takbiratul ihram si imam itu makmum banyak membaca istighfar itu apa ada dalilnya? Tidak ada dalilnya, Pak. Tidak ada dalilnya, Bapak. Oh ya, terima kasih, Ustaz. Baik, Bapak. Baik, kalau kita baca kitab-kitab para ulama yang menjelaskan masalah salat, tidak ada dalil sebelum takbiratul ihram beristighfar. Nabi pernah melihat sahabatnya yang banyak salah dalam salat. Lalu Nabi ajarkan, idza kumta ila shalah fasbigil wudu. Kalau kamu mau salat, maka sempurnakan wudumu. Summa staqbilil kiblah. Kemudian hadapkan wajahmu ke kiblat. Fakabbir, maka takbirlah. Ya, summa qra' ma tayassara laka minal Qur'an. Bacalah yang mudah dari Al-Qur'an, wa fi riwayatin bacalah Al-Fatihah. Jadi tidak ada syariat membaca istighfar atau membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas atau berdoa misalnya Allahumma inni berta'awus a'udzubillahi samil ali minasyaitonir rajim. Itu tidak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Niaga TV, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelapangan rezeki, ya, keikhlasan dalam beramal ibadah, dan juga mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang istiqomah. Ini barangkali yang bisa kita kaji di pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.